اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita ini semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah sampai Sabtu ini kita masih bisa melanjutkan pengajian kajian hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah Subhanahu wa Taala berjanji, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum. Dan Allah itu pula hampir 5 kali kita sebutkan sehari semalam, innaka la tukhliful mi'an, engkau tak pernah ingkar janji, ya Allah. Mudah-mudahan dengan bersyukur di masa yang akan datang Allah menambah kekuatan istiqamah iman dan Islam sampai akhir hayat kita, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat hidup kita ini diberikan kekuatan iman dan Islam, di akhir hayat ditutup dengan husnul khatimah, dan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Taala diberikan pertolongan. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, siapa yang bisa memberikan pertolongan illa bi'idznih, kecuali dengan izinnya. Dan salah satu yang mendapatkan izin untuk memberikan pertolongan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang akan kita kaji pada subuh ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man nazara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi. Siapa yang bernazar ingin melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia melaksanakan nazarnya. Tapi siapa yang bernazar nazarnya itu mengandung perbuatan maksiat kepada Allah, fala ya'sihi, maka janganlah dia melaksanakan nazarnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mungkin di antara kita ada yang pernah bukan sekedar tahu melaksanakan nazar. Nazar adalah mewajibkan diri melakukan sesuatu, baik perkara itu memang diwajibkan Allah Subhanahu wa Taala ataupun perkara itu mubah. Bahkan ada pula orang yang mewajibkan sesuatu yang haram. Nazar bukan sesuatu hal yang baru dan tidak hanya ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tak hanya ada dalam agama Islam. Sebelum Nabi Muhammad, jauh sebelumnya, bisa kita lihat dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, menceritakan tentang Maryam, inni nazartu lirrahmani sawma, aku bernazar kepada Rahman, aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk melaksanakan sawma, saum, puasa. Walan ukallimal yawma, aku tidak akan berbicara kepada manusia hari ini, insya, tak akan bicara kepada manusia. Pemahaman kita selama ini kalau saum tahan makan, tahan minum, tapi ternyata saumnya lebih kuat daripada itu, termasuk walan ukallima, aku tak akan bicara, puasa bicara. Ini sudah ada. Jadi kalau begitu, kalau pada zaman Maryam sebelum Nabi Isa lahir, kalau begitu nazar ini sudah ada 2000 tahun sebelumnya. Bahkan sebelum Maryam pun sudah ada nazar. Siapa yang bernazar? Saya tak bicara menurut sejarah, menurut pakar sejarawan sepulan, datanya kita ragu. Tapi yang disebutkan di sini, orang bernazar langsung disebutkan dalam surat Ali Imran. Uqalat imra'atu Imran, ketika istri Imran berkata, Imran ini ayah dari Maryam, datuk Nabi Isa AS. Uqalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran berkata, Rabbi ya Tuhanku, inni, sesungguhnya aku, nazartu, disebutkan kata nazar, inni nazartu, aku bernazar, inni nazartu laka ma fi waqni muharrara. Ya Allah, kalau anakku ini nanti lahir, maka aku akan jadikan dia sebagai muharrara. Muharrara dalam tafsir disebut khadiman, khalisan li khidmati baitil maqdis. Dia nanti kalau lahir, dia tak akan menikah, dia tak akan mencari nafkah, dia tak akan berdagang, dia tak akan bertani, dia tak akan berusaha. Lalu kerjanya apa? Khalisan li khidmati baitil maqdis. Kerjanya hanya untuk menjadi pelayan rumah suci Baitul Maqdis. Saking inginnya istri Imran punya anak, ya Allah kalau dia lahir nanti aku akan berikan untuk engkau, dia akan menjadi pelayan Baitul Maqdis. Falamma wada'atha, tapi ketika dia melahirkan anak itu, Rabbi inni wada'tuha unsa, ya Allah ternyata anak yang kulahirkan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, aku beri dia nama Maryam. Wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitanir rajim, aku mohon perlindungan kepada engkau supaya dia dan anak cucu keturunannya dilindungi dari minasyaitanir rajim. Itulah mengapa Nabi Isa AS ketika lahir tak menangis karena dia tak diganggu syaitan. Adapun yang lain daripada itu menangis karena riwayat hadis menyebut ditusuk syaitan pusarnya, maka menangislah dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi nazar sudah ada pada zaman sebelumnya. Bahkan datuk Nabi Muhammad pun bernazar. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bernazar, ya Allah, kalau lahir anakku 10 laki-laki, aku sembelih satu. Lahir 10 anaknya, lalu kemudian diundi siapa yang akan disembelih. Yang dapat undian Abdullah, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika akan disembelih, lalu perbuatan itu tak layak, maka diganti dengan 100 ekor unta. Kalau satu ekor unta sama dengan sapi Australia 35 juta, kali 100 berarti 3,5 miliar. Begitulah nazar Abdul Muttalib ketika senangnya mendapat 10 orang anak. Makanya Nabi Muhammad itu dipanggil sebagai Ibnu Zabihaini, anak dari dua orang yang pernah nyaris disembelih. Apa maknanya? Karena ada silsilah keturunannya ke atas, ada dua orang yang hampir disembelih. Yang pertama Ismail, yang kedua Abdullah. Ismail anak Ibrahim, datuk nenek moyangnya, dan Abdullah adalah bapa kandungnya yang hampir disembelih. Yang pertama diperintahkan Allah, yang kedua hampir disembelih karena nazar datuknya Abdul Muttalib. Bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi nazar ini terbagi. Ada nazar ini memang melakukan perbuatan yang tidak ibadah, bukan qurbah. Qurbah artinya diambil dari kata qarib, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bernazar akan puasa, ada bernazar akan melaksanakan umrah, ada bernazar akan bersedekah. Tapi ada pula beberapa bentuk nazar yang bukan qurbah, bukan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi pada zaman Rasulullah. Rasul menengok dua orang anak laki-laki membawa bapaknya. Lalu si bapak ini tertatih-tatih berjalan. Lalu kata Nabi, "Masya'nuka? Ada apa dengan kamu? Ma baluka? Ada apa dengan kamu? Kenapa kamu berjalan tertatih-tatih?" Kata anaknya, "Ya Rasulullah, bapak saya ini bernazar mau jalan kaki ke Masjidil Haram." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Syekh, irqab." Ya Syekh maksudnya wahai orang tua renta, bapaknya sudah tua tertatih-tatih. "Ya Syekh, wahai engkau orang tua renta, irkab, naiklah binatang tungganganku. Innallaha ghaniyun an masyika wa nadhrika." Allah Maha Kaya, dia tak butuh kepada nazarmu dan engkau jalan kaki itu tak mendatangkan manfaat dan tak menimbulkan mudarat. Apa maknanya? Nabi melarang melakukan perbuatan nazar yang tak mendatangkan manfaat sama sekali. Kemudian ada pula satu lagi hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad. Seorang laki-laki menjemur dirinya di panas terik. Lalu Nabi bertanya, "Mala luka? Ada apa denganmu? Kenapa kamu menyiksa diri, menjemur dirimu di panas terik?" Kata dia, "Ya Rasulullah, saya bernazar. Saya bernazar kalau sampai besok pagi saya akan menjemur diri saya di panas terik." Lalu apa kata Nabi SAW? "Hada laisa bin nazri." Ini bukan nazar. "Innaman walakin naman nazri mimma yubtagha bihi wajhullah." Nazar itu adalah perbuatan yang mengharapkan kemuliaan Allah. Maknanya ibadah, bukan dengan menjemur diri dan lain sebagainya, berjalan kaki ke Baitullah dan lain sebagainya. Begitu juga ketika nazar ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nazar wajib dilaksanakan, kemudian tapi dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Hadis riwayat Bukhari, ditanyakanlah kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, "Hai Abdullah ibn Umar, saya bernazar kalau nampak saya matahari besok, saya akan puasa. Asal nampak saya matahari besok, saya berpuasa. Hari apa? Tak tengok harinya. Asal tampak matahari, dia hidup hari ini 1 Juni. Asal tampaknya matahari terbit nanti pukul 6 lewat 8 syuruk, nampak matahari, dia pun berpuasa. Itu nazar saya. Bagaimana kalau nazar itu tepat pada hari Idul Adha dan Idul Fitri? Hari Idul Adha nampak matahari, apakah saya mesti tunaikan nazar saya karena saya sudah berjanji mewajibkan diri, atau saya tidak melaksanakan nazar?" Maka Abdullah bin Umar membacakan ayat, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad itu ada uswatun hasanah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Apa maknanya? Nazarnya batal ketika bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada pernah berniat bernazar macam-macam yang bertentangan mendatangkan mudarat, maka otomatis batal. "Pak Ustaz, saya kalau nanti sampai cita-cita saya ini, saya traktir Pak Ustaz makan di BPK." Alhamdulillah. Itu ya, jangan buat. Itu tak ada tuntunnya. Haram, batal nazar itu. Itu badan pemeriksa keuangan maksudnya. Batal, otomatis batal, berdasarkan yang disebutkan Nabi SAW. Tapi ada pula bentuk nazar yang dia tidak jatuh kepada haram, maka dia dimubahkan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud, disebutkan hadis ini dikutip oleh Said Sadiq dalam pembahasan nazar dalam kitab Fiqih Sunnah. Datanglah seorang perempuan, "Ya Rasulullah, saya bernazar," kata si perempuan ini, "saya bernazar ya Rasulullah, inin sarabta min ghazwatika saliman." Inin sarabta, kalau engkau selesai min ghazwatika, dari suatu peperangan, saliman, tak ada yang luka, selamat engkau perang itu, "adrib ala raksika bidduf," saya akan ambil gendang dan saya pukul ke atas kepalamu. Kata Nabi SAW, silakan ambillah gendang itu, pukul ke atas kepala. Ini kenapa dibolehkan Nabi? Karena tak menimbulkan mudarat. Kalau cuma satu gendang, tapi jangan pula satu masjid ini memukul gendang, tak menimbulkan mudarat. "Kalau kau nanti menang perang ya Rasulullah, saya akan ambilkan gendang, saya pukul sekali kepala." Nabi tak mengatakan, jangan lakukan ini tak. Tapi kata Nabi, lakukanlah, ambillah gendang, pukullah. Tapi satu gendang. Kalau satu masjid ni memukulkan gendang, telinga pecah, gendang telinga. Sebab itu ketika tak menimbulkan mudarat, maka dia dibolehkan Nabi SAW. Apa komentar Said Sadiq tentang hadis ini? "Kalau perbuatan yang seperti ini saja disuruh Nabi tunaikan, perbuatan memukulkan gendang saja disuruh Nabi tunaikan, lakukanlah. Apalagi jika nazar itu sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya bernazar ingin salat beberapa rakaat, nambah dari biasanya. Salat sunat, bukan salat wajib, tak dapat ditambah salat wajib. Atau puasa sunat, atau membaca surat tertentu, atau lain sebagainya. Maka ini mesti ditunaikan. Akan tetapi, bukanlah berarti nazar itu wajib. Ada satu hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nazar la yuqaddimu syai'an." Nazar itu tak dapat memajukan sesuatu. Artinya dia tidak merubah apa-apa. Lalu, "Innama yustakhraju minhu bihil bakhil." tapi dia dapat mengeluarkan sesuatu dari orang yang bakhil. Nah, ada orang pelit, pelit betul, dengan bernazar itu terpaksa dia mengeluarkan kambingnya, sedekahnya. Tak semua pelit dalam bentuk materi, kambing, uang. Bisa pelitnya dalam bentuk ibadah. Ibadahnya pelit betul. Apa pelitnya? Asal habis waril maghdubi alaihim waladhdallin. Yang terbayang di pikiran dia itu wallahu ahad. Nah, ini pelitnya bukan masalah uang. Pelit dalam masalah membaca, pelit dalam masalah ibadah. Lalu kemudian dia menalar, kalau saya dapat melakukan ini, maka saya bernazar akan sholat sekian puluh rakaat. Nah, ini yustakhraju bihi minhul bakhil, maka dapat mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan sesuatu baik dalam bentuk ibadah fisik badan maupun ibadah ibadah mal harta maupun ibadah badan. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, nazar terbagi kepada dua, satu nazar mutlak, nazar yang bebas, satu lagi nazar muqayyad, yang terikat dengan sesuatu. Yang dimaksud dengan nazar yang mutlak bebas saja, saya mau kurban lillahi alaiya udhiyah, saya mewajibkan diri saya berkurban. Ini wajib dia menunaikan, walaupun kurban itu menurut mazhab Syafi'i tak wajib, tapi ketika dia mewajibkan itu pada dirinya, maka hukumnya berubah menjadi kurban wajib. Puasa, puasa Senin tak wajib, tapi ketika dia katakan saya bernazar akan puasa hari Senin, maka berubah dari sunat menjadi wajib. Demikianlah selanjutnya dengan amal-amal yang lain. Ini yang mutlak, tapi ada yang muqayyad, terikat dengan sesuatu, namanya nazar bersyarat. Kalau nanti anak saya ini lulus SNMPTN, maka saya bernazar akan memberangkatkan umroh ke seluruh pengurus masjid. Ini nazar wajib dia tunaikan. Jangan nanti ketika waktu mengucapkan ringan, setelah lulus dicarikan, Pak Ustaz tolong carikan dalil yang membatalkan nazar. Tidak dia tunaikan. Bagaimana kalau tak mampu, tak dapat menunaikan nazar ini, maka membayar kafarat. Kafarat artinya penebusnya, membayar kafaratnya sama seperti membayar kafarat sumpah. Tak ada beda nazar dengan sumpah. Apa kafaratnya? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, Allah tak mengambil sumpah dari yang main-main. Walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, tapi yang dihitung sumpah itu adalah yang ditetapkan oleh hati kamu, bukan yang main-main. Fakaffaratuhu, kalau dilanggar maka bayar kafaratnya. Fa it'amu asharati masakin, memberikan makan kepada 10 fakir miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan yang standar, tak terlalu rendah kualitasnya, tak pula terlalu mahal tinggi, yang kamu biasa berikan kepada anak istri keluargamu. Berikan itu 10 fakir miskin. Aw kiswatuhum, atau pakaian untuk 10 juga. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan hamba sahaya. Faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasiyamu salasati ayyam, maka puasa 3 hari. Tapi jangan diakal-akali. Banyak orang cerdas, saking cerdasnya fikih ini dimainkannya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hukum fikih amat sangat bisa dimainkan. Baik fikih zakat, fikih salat, fikih apa saja. Fikih zakat, kalau punya kambing 40, wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Datang ambil zakat ke rumah kita pagi-pagi. Assalamualaikum. Menurut perhitungan kami, berdasarkan pemantauan bulan lalu, kami sudah hitung kambing bapak 39. Ada 1 ekor kambing yang lahir pagi ini, karena ada 1 yang mengandung. Kalau begitu subuh ini kambing anda 40. Apa kata si pemilik yang cerdas tadi? Hitung aja sendiri, kambing saya tetap 39. Kenapa? Tadi malam habis isya disembelihnya 1. Bisa dimainkan. Begitu juga dengan nazar nih. Maka mendekatkan hamba saya, tak ada. Berikan pakaian, tak ada. Memberikan makanan 10, bisa dia berkilah. Maka ada disebut dalam fikih bab hilah, mencari kilah, mencari mudah, yang mudah-mudah saja. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Kau cari-cari dalil, lalu kemudian engkau puasa hanya 3 hari saja. Apalah susahnya puasa 3 hari? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada engkau daripada urat lehermu sendiri. Bapak-bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu yang ditanamkan dalam masalah ibadah adalah akidah, kedekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan siapa dia, huwa ar-rahmanur rahim, al-malikul quddus. Siapa dia, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Siapa dia, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala berdasarkan itu, kalau terlintas di hati ingin melakukan kecurangan, maka langsung datang teguran terhadap diri sendiri sebelum ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka nazar-nazar ini kalau dilaksanakan, maka dia mesti ditunaikan, karena kita sudah mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib, tapi kita sudah mewajibkannya pada diri kita sendiri. Lalu kalau ada orang berdalil dengan hadis Abdullah bin Umar, Nabi melarang nazar, lalu kemudian itu hanya untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang bakhil saja, kalau begitu nazar tak perlu ditunaikan. Sepakat ulama nazar mesti ditunaikan. Kenapa begitu? Karena Allah menyebut dalam Al-Quran, wal yufu nuzurahum, hendaklah mereka menunaikan nazar mereka. Hendaklah mereka, wajib mereka menunaikan nazar, kalau nazar itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita bahas pentingnya nazar? Banyak kaum muslimin bernazar padahal dia sudah berjanji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangankan janji kepada Allah, sedangkan janji pada manusia saja. Dalam pepatah Arab disebut al-wa'du dain, janji itu hutang, maka hutang mesti dibayar. Bukan main takutnya kita hutang kepada manusia. Sampai-sampai apa kata ahli waris? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, apakah keluarga kami ini punya hutang? Jika ada, setelah nanti dikebumikan, harap datang menemui ahli waris. Begitu takutnya hutang kepada manusia. Lalu bagaimana dengan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadang manusia ini lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Hutang kepada manusia takutnya bukan main. Kenapa begitu? Karena manusia langsung mengirimkan debit kolektor. Allah Ta'ala enggak. Karena Allah itu huwal ghafurur rahim, dia maha pengampun, maha penyayang. Lalu dimanfaatkan. Ingat, ada janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah dalam bentuk nazar. Kalau takut menunaikan nazar, maka tak usah bernazar, tak usah berjanji akan melakukan ini dan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah seorang perempuan. Ya Rasulullah, ini nazar untuk orang lain. Kita bernazar tapi yang membayarkannya orang lain. Apa bisa? Berdasarkan dalil ini. Datang seorang perempuan, "Ya Rasulullah, inni nazarat an tahujjah." Ibu saya bernazar, dia mau pergi haji. Tapi sebelum sampai nazar itu dia pun mati, meninggal dunia. Afa ahujju anha, apakah saya menunaikan haji untuk dia? Karena dia sudah bernazar mau pergi haji, apakah saya tunaikan untuk dia? Nabi SAW tak mengatakan laksanakanlah atau kerjakanlah haji itu, tidak. Nabi tak mengatakan begitu. Nabi bertanya, seandainya ibumu itu punya utang, engkau bayarkan atau tidak? Kata dia, tentulah saya bayarkan ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, fadainullah ahaqqu an yuqda, hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayarkan, lebih layak untuk ditunaikan. Maka tunaikanlah. Apa maknanya? Boleh melaksanakan nazar orang lain, kerabat. Di antaranya adalah haji yang ada disebutkan dalam hadis. Lalu yang lain puasa, puasa nazar. Kita tahu almarhumah ibu kita pernah dulu bernazar. Apalagi nazar itu untuk kita pula. Sedangkan bernazar untuk diri dia atau usahanya. Kalau usahanya nanti berhasil, saya akan puasa 10 hari. Tahu-tahu baru 2 hari mati dia, meninggal dunia. Yang 8 hari itu apakah lunas? Tidak. Mesti dibayarkan orang lain. Apa dalilnya? Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, dia punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, maka walinya, kerabatnya melaksanakan puasa untuk dia. Makna puasa yang dibayarkan adalah puasa wajib. Tapi ini puasa nazar, Pak Ustaz. Puasa nazar itu puasa wajib. Kenapa? Karena dia sudah mewajibkan sesuatu yang tak wajib pada diri dia, maka berubah hukumnya menjadi wajib. Siapa yang melaksanakannya? Sama'an huwa liyuhu, maka kerabatnya, anaknya. Tinggal 8 hari, anak ada 4, bagi 2, 2, 2. Makanya kalau meninggal ibu, keluarga, sahabat, jangan cuma tengok berapa surat tanahnya, yang cuma tengok berapa surat belang emas cincinnya, tengok juga berapa puasa nazarnya yang tinggal. Begitu juga dengan kita. Karena dalam Quran disebut Al-Baqarah 282, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai limit waktu tertentu, faktubu, tulis. Apa makna di balik itu? Kalau kepada manusia aja kita tulis, apalagi kepada Allah. Janji kepada Allah, maka kita tulis, saya bernazar demikian. Khawatirnya mati meninggalkan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tuliskan, dulu saya bernazar ada sekian, dulu ada bernazar ini, ada bernazar sedekah, maka dibayarkan orang lain, keluarga, kerabat kita. Mudah-mudahan dia peduli, mengaji, memahami hukum nazar, maka insyaallah terlepaslah kita dari hutang piutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nanti kalau ada yang melaga hadis nazar puasa dengan pendapat Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, amal badan orang hidup tak bisa pindah ke orang mati. Amal badan orang yang masih hidup diantaranya puasa, itu tak bisa ditransfer ke orang mati. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Lalu bagaimana puasa bisa sampai? Ini bantahnya. Ini menurut mazhab Syafi'i puasa tak sampai. Maka dijawab oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab, dikutip oleh Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam. Kata Imam Al-Baihaqi begini, kalau berjumpa antara pendapat Imam Syafi'i dengan hadis, dengan Quran, saya berpegang kepada pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Al-Baihaqi, apa kata Imam Syafi'i? In sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau kamu melihat pendapatku lalu kamu jumpa hadis sahih, maka buangkanlah pendapatku, pakailah hadis yang sahih. Ada pendapat Imam Syafi'i, ada hadis sahih, dari mana yang kita pakai? Imam Syafi'i sendiri mengatakan, in sahal hadis, kalau hadisku sahih, fahuwa mazhabi, maka itulah mazhabku. Maknanya, tinggalkanlah pendapatku. Itu kata Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ini mazhabnya apa? Mazhabnya mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu, maka kita laksanakanlah puasa sunat, karena hadis menyebut puasa itu sampai. Puasa nazar keluarga, maka kita dapat membayarkannya, walaupun ini amal orang lain. Oh Pak Ustaz, tapi katanya idza mata ibnu adam, kalau mati anak adam, inqata'a amaluhu, putus sudah amalnya. Makna inqata'a amaluhu, amal dia yang putus. Ini anak adam. Idza mata ibnu adam, kalau mati si anak adam ni, inqata'a amaluhu, putuslah amal dia. Kalau tak jelas juga an ibnu adam, nanti saya sebut nama orang marah orang, bagus nama saya sendiri. Kalau mati Abdul Somad, inqata'a amaluhu, putuslah amal dia. Dulu bisa dia salat ke masjid, setelah dia mati putus, tak ada orang mati salat. Sedangkan orang sakit aja tak salat, sedangkan yang sehat aja kadang tak salat. Lagi yang mati, bila mati Abdul Adam, mati dia, putuslah amalnya, maka salatnya berhenti. Dulu wajibnya ke Makkah pergi umrah, setelah mati putus, tak ada jumpa. Nanti kalau jumpa di Makkah itu mirip atau jin menyerupakan diri dengan dia. Salatnya putus, bacaan Quran, dulu khatam dia Quran satu hari, khatam satu juz, setelah mati putus. Inqata'a amaluhu, putus amal dia, amal dia putus. Adapun amal orang lain untuk dia tak putus. Seandainya putus amal orang lain untuk dia, mengapa kita diajarkan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu? Mengapa kita kalau lewat di makam diajarkan assalamualaikum ya ahlad diyar, semoga Allah mencurahkan keselamatan untuk kamu wahai penghuni kubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun? Mengapa Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi lewat di suatu makam lalu Nabi belahkan 24 kurma, fasyaqqahu nisfain, lalu kemudian Nabi menancapkannya dua? Sahabat bertanya, mengapa kau tancapkan ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Innahuma la yu'azzabani, dua makam ini diazab, wa ma yu'azzabani fi kabir, mereka diazab bukan karena dosa besar. Yang satu diazab karena yamshi bin namimah, berjalan membawa-bawa cakap. Cakap si A tentang si B, diadukannya si B, berkelahi si A si B, gara-gara si C. Nah, ini yamshi bin namimah, diazab. Yang satu lagi lam yastabri, satu lagi lam yastamzih, riwayat lain lam yastatir, orang yang tak menutup diri dan tak membasuh buang air kecil. Nah, diazab. Sekecil itu pun diazab Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa hubungan pelepah korma basah dengan azab di bawah? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Semoga Allah meringankan azab yang berada di bawah itu, di dalam kubur itu, sebelum pelepah korma ini kering. Karena pelepah korma waktu basah dia bertasbih, berzikir, mengagungkan Allah SWT. Ringan azab kalau pelepah korma bertasbih sampai tasbihnya. Apa maknanya? Tak putus, dia tetap dapat menerima. Yang putus itu amal dia. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, begitu juga dengan nazar. Kalau kita tahu saudara kita, kawan, sahabat kita bernazar, maka kita tunaikan dalam rangka menolong orang lain. Adakah pertolongan yang lebih hebat daripada pertolongan menyelamatkan orang saat dia membutuhkan? Waktu hidup dia perlu, tapi ada yang sangat perlu. Kapan itu? Setelah dia kematian. Maka hutang-hutangnya ini kita bayarkan, yang dapat kita lakukan semampu. Tapi kalau tak ada catatannya, kita pun tak tahu, maka kita tak perlu mencari-cari. Memang kadang-kadang ada untungnya, tak tahu ni bapak dan ibu. Tapi jangan, oh kalau begitu tak usah ikut-ikut banyak pengajian ni. Makin tak tahu, makin tak banyak beban kita. Oh tidak. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap mencari pengetahuan karena kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, membawa amal saleh, dalam keadaan tak ada dililit hutang piutang. Sampai-sampai orang yang mati syahid sekalipun, walaupun dia merasakan sakaratul maut seperti hanya dicubit tangan kalqars, walaupun dia dibebaskan dari azab kubur, kita siang malam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, jauhkan dari azab kubur. Orang yang mati syahid selamat dari azab kubur. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa orang yang mati syahid itu bebas dari azab kubur? Hanya satu kali himpitan saja. Setiap orang yang mati tetap juga dihimpit. Sampai Mu'az yang mati syahid yang hebat tetap juga dihimpit. Sekali saja, lebih dari itu dia tak merasakan azab kubur. Apa jawab Nabi? Satu tebasan pedang di kepalanya cukup mewakili sakitnya azab kubur. Begitu juga dia dibebaskan dari segala macam huru hara malapetaka, illa dain, kecuali hutang, hutang kepada manusia. Lalu bagaimana dengan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu kalau kita takut dengan hutang, maka jangan muluk-muluk bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sajalah kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa baik dalam salat maupun di luar salat. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, orang yang paling dekat kepada Tuhannya, wa huwa sajid, ketika dia bersujud. Fa aksiru fihi du'a, perbanyaklah doa ketika itu. Maka kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau takut. Tapi kalau diagak-agak, memang nampaknya saya ini mampu menunaikan nazar saya, maka kita diperbolehkan bernazar. Al-Quran menyebutkan ada nazar, sebelum Islam disebutkan sudah ada nazar. Dan Nabi pula membenarkan perempuan yang bernazar, disuruh Nabi tunaikan. Maka tak ada salahnya. Tapi kalau kita dikhawatirkan menjerat diri sendiri, membebani dengan sesuatu yang tak kita mampu, maka sebaiknya tidak bernazar. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mengkaji hadis yang kita bahas pada subuh kali ini, bagi banyak di antara kita sudah melakukan nazar, maka ini mengulang kaji, meluruskan pemahaman. Bagi yang belum, maka ini adalah maklumat baru. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, itu yang dapat kita kaji pada subuh kali ini. Terima kasih. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.